Hip. Kumpul di depan api unggun, saling berpegangan, saling berpandangan, menghangatkan badan, menghangatkan hati, agar hidup ini jadi lebih berarti. Ayo, ayo kumpul keluar dari tenda, kita nyanyi-nyanyi sambil nari-nari. Hentakkanlah kaki, lantangkan suaramu, mumpung ada di sini, ayo kita berbagi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la usah kamu pusing, usah kamu resah. Lepaskanlah dirimu, jangan terus membatu. Hidup ini sebentar, sayang kalau terbuang. Ayo ikut aku, jangan malu-malu. La la la la la. Satu di antaranya adalah kamu. Lihat di depanmu gairah bara api yang akan menjagamu bila sang bintang pergi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tebarkanlah damaimu agar hidup indah tak perang melulu. Ayo ayo kawan angkat selimutmu, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. La la la la la la la la la la la la la la. Sambil nari-nari.